tadi 1 juta orang yang meminjami dikasih 50 ribu. Ini riba, gak boleh kalau ini. Tapi kalau ini syirkah, artinya dia tanam modal dalam arti sebagai modal usaha yang mungkin untung, mungkin rugi, dia tidak meminjami, maka kalau disepakati seperti itu, boleh saja. Ya. Dalam arti pembagian hasil, ya, sekian persen untuk penanam modal, sekian persen untuk pengelola. Ya, itu boleh. Pembatal wudu. Pertanyaan berikutnya, untuk pembatal wudu, salah satunya adalah makan daging unta. Apakah masih ada khilaf? Apakah saya boleh menambahkan hal ini dalam menjelaskan salah satu pembatal wudu adalah makan daging unta? Ya, jelaskan, itu memang pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang mengatakan tidak batal, saya tidak ingat tentang hal itu, tapi yang jelas tentang batalnya wudu karena makan daging unta, hadisnya sangat jelas. Nabi ketika ditanya, "Anna tawadda'u min lahmil ibil?" Apakah kita tetap berwudu karena makan daging unta? Nabi katakan, "Naam. Tawadda." Silakan, iya. Wudulah karena makan daging unta tersebut.